Marilah kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dengan cara kita senantiasa beriman tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dan juga mengimani al-asma wa sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula beriman kepada Allah, yakni dengan kita senantiasa membenarkan dan mengimani semua berita-berita yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu keimanan kepada wujud atau adanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mengimani kitab-kitab suci yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mengimani para nabi-nabi dan rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan kita mengimani hari akhir, hari kiamat dan hari pembalasan atas amal-amal makhluk-makhluk dan hamba-hamba yang nanti di akhirat. Demikian pula kita mengimani takdirnya yang baik maupun yang buruknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita juga senantiasa beriman kepada kitab sucinya, Al-Quran khususnya, yang kita wajib untuk senantiasa membenarkannya dan melaksanakan hukum-hukumnya dan syariatnya. Yang dengan itu semua ma'asyiral muslimin, apa yang diperintahkan kita wajib untuk melaksanakan semampu kita, dan apa yang dilarang kita berusaha pula untuk menjauhinya. Nah, maka keimanan ketakwaan seperti inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah dengan cara kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka insyaallah kita akan mendapatkan, termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini maupun lebih-lebih di akhirat nanti. Adapun sebaliknya ma'asyiral muslimin, siapa yang tidak mau beriman kepada Allah taala dan juga enggan untuk bertakwa kepadanya, tidak mau tunduk dan patuh kepada perintahnya, bahkan selalu menjerumuskan diri dalam segala dosa dan larangan-larangannya, maka sungguh dia akan mengalami kehidupan yang naam jauh dari kebahagiaan di dunia ini maupun lebih-lebih di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, maka pada kesempatan khutbah Jum'ah kali ini kami ingin sebutkan beberapa ayat-ayat dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana balasan yang selayaknya dan sepantasnya akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang mau beriman dan bertakwa kepada Allah, dan juga balasan yang setimpal dan sepantasnya bagi mereka yang enggan mau beriman dan tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang bertakwa di dalam surat Ad-Dukhan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa 'uyun." يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka kelak akan berada di tempat yang aman. Fi jannati wa uyun, yaitu di taman-taman surga dan juga di mata air-mata air. Yalbasuna min sundusi wa istabraqin mutaqabilin. Mereka akan memakai baju dari sutra yang tebal maupun yang tipis. Kadzalika, yang demikian itulah. Demikian itulah. Wa zawwaznahum bi khurin ain. Mereka akan dinikahkan, mereka akan dijodohkan, dipasangkan dengan apa? Bidadari khurin ain, yang bermata jelita. Naam. yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Di dalam surga itu mereka bisa meminta buah-buahan segala macam jenisnya dalam keadaan merasa aman, yakni aman dari segala kekurangan, aman dari kelaparan. Nah, demikian karena dipenuhi dengan segala kenikmatan di dalamnya. La yadukuna fihal mauta. Di dalam surga itu mereka tidak akan pernah merasakan kematian, illa mautatal ula, kecuali kematian yang pertama saja di dunia itu. Naam, kemudian kata Allah, wa waqahum adzabal jahim, dan mereka akan terpelihara atau dijaga dari azab neraka jahannam. Fadlam mir rabbik, yang demikian itu adalah merupakan karunia dari Rabbmu. Naam, fadlam mir rabbik, kata Allah Ta'ala, demikian itu adalah merupakan karunia dari Rabbmu. Demikian. Naam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, fadlam mir rabbik, dzalika huwal fawzul 'adzim. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, sungguh kita menginginkan sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat yang mulia ini. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat, Allah Ta'ala juga menyatakan dalam surat Ad-Dukhan itu pula, kata Allah Ta'ala, inna syajaratal zakum ta'abul afim, kalbuhli yaqli fil butun, kagalil hamim, kagalil hamim. Nah, kemudian Allah Ta'ala menyatakan, inna syajaratal zakum, sesungguhnya pohon zakum itu ta'amul athim, adalah makanan bagi orang-orang yang berdosa. Kalbuhli yaqli fil butun, yakni seperti cairan dari tembaga yang amat sangat panas, yang bisa mendidihkan perut apabila dimakan. Kagalil hamim, seperti air yang mendidih. Fadhuha, amala, fa'khudha. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, ambillah dia, peganglah dia. Naam, dan kemudian seretlah dia, ila sawa'il jahim, kepada di tengah-tengah neraka jahannam. Summa subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Setelah itu tuangkanlah di atas kepala dia, orang-orang yang berdosa ini, yaitu air panas yang sangat mendidih di atas kepala mereka. Nah, kata Allah Ta'ala, dzuq. Nah, inna dzalika dzuq fitnah. Maka Allah mengatakan, dzuq, rasakanlah azab ini, yakni azab dalam neraka jahannam. Ya, sesungguhnya mereka itu adalah min, nah, adalah termasuk orang-orang yang mulia, dan juga orang-orang yang mulia, dan juga orang-orang yang kuat di surga, di dalam dunia dulu. Allah Ta'ala menyatakan demikian, innahu bima kuntum, kata Allah Ta'ala, na'ma tamtarun, sesungguh yang demikian itu, inna hada bima kuntum, apa ma kuntum tamtarun, sesungguhnya yang demikian ini adalah termasuk perkara yang telah kamu ragukan dahulu. Artinya, ma'asyiral muslimin, dalam ayat-ayat yang ini pula Allah Ta'ala menegaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang berdosa, orang-orang ahlul ma'asi, orang yang suka berbuat maksiat dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan siapkan azab yang sangat pedih. Naam, termasuk azab neraka jahanam yang diberikan makanan bagi orang berdosa itu dengan buah zakum, yakni zakum, makanan bagi orang-orang penduduk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan dalam surat Al-Waqiah, Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang beriman yang masuk jannah dengan bagaimana keadaan yang beda dengan orang-orang yang kafir yang masuk ke dalam neraka. Allah menyatakan, na'am ba ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidri mahdud wa talhi mangdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abqara urban atraba li ashabil yamin thullatu minal awwalin wa thullatu minal akhirin. Allah Ta'ala menceritakan tentang penduduk jannah. Kata Allah, wa ashabul yamini ma ashabul yamin, adapun golongan yang kanan, sungguh mulianya golongan yang kanan itu, kata Allah. Fi sidri mahdud, mereka berada di tengah-tengah pohon-pohon bidara yang tidak berduri. watalhim mangdud, dan berada di tengah-tengah pohon-pohon pisang yang bersusun-susun. Wa ma'im maskub, kata Allah Ta'ala, wa dhilli mamdud. Naam, Allah mengatakan fi sidri mahdud, watalhim mangdud, wa dhilli mamdud, dan juga di bawah naungan-naungan yang naam menyenangkan. Wa ma'im maskub, dan juga mata air-air yang mengalir dengan derasnya. Naam, wa fatihatin kathirah, dan mereka mendapatkan buah-buahan yang sangat banyak. La maqtu'ati wa la mamnu'ah, yang tidak pernah terputus-putus dan tidak terlarang untuk memakannya. La maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah, dan juga mereka dapatkan hamparan-hamparan permadani-permadani yang ditinggikan. Nah, la maqtu'ah la marfu'ati mashfu'ah. Allah Ta'ala katakan la maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah, inna ansha'nahunna insha'a. Kemudian kami akan jadikan untuk penduduk surga itu, yakni bidadari-bidadari yang langsung dijadikan Allah Ta'ala. Naam, Allah Ta'ala akan jadikan insya'na, naam, Allah Ta'ala jadikan bidadari yang langsung dijadikan Allah Ta'ala. Naam, yang bidadari itu adalah, naam, yakni mereka adalah orang-orang yang senang dijadikan Allah Ta'ala, selalu dalam keadaan perawan, dalam keadaan gadis. Urban atroba, yang mereka senantiasa penuh kasih sayang dan juga senantiasa berumur sebaya, terus menerus dalam keadaan menyenangkan. Naam, naam, yang demikian ini kata Allah Ta'ala ashabil yamin, yang Allah Ta'ala peruntukkan golongan yang kanan. Naam, thullatu minal awwalin wa thullatu minal akhirin, dari kelompok golongan yang terdahulu maupun yang akan datang. Kemudian ini adalah untuk orang-orang yang ahlul jannah. Adapun ahlul nar, Allah Ta'ala nyatakan wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Adapun golongan yang kiri, yaitu mereka-mereka yang mengambil kitab catatan amalnya dari kiri dan masuk dalam neraka jahannam, apa kata Allah? Fi samumi wa hamim. Mereka berada di dalam naam, yaitu siksaan berupa angin yang sangat panas dan juga air yang mendidih. Wa dhillimi yahmum, dan mereka berada dalam naungan dari awan hitam, la baridun wala karim, yang tidak menyejukkan dan tidak pula menyenangkan di dalamnya. Nah, innahum kanu qabla dhalika mutrafin, kata Allah, sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang yang senantiasa berhidup mewah dan bersenang-senang di dunia. Naam, innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal khilfil 'adzim, dan mereka itulah orang yang banyak melakukan dosa-dosa yang besar di dunia ini. Innahum yaqulun, mereka itu juga pernah mengatakan aida mitsna wa kunna turaba wa idaman a inna lamab'utsun, mereka juga mengatakan sesungguhnya kalau kami sudah mati, sudah menjadi tulang belulang dan sudah menjadi tanah, apakah kami juga akan dibangkitkan? Awa abaunal awwalun, demikian pula nenek moyang kami yang dahulu juga akan dibangkitkan. Kul innal awwalina wal akhirin, kata Allah, katakanlah ya, kalian semuanya dari awal sampai akhir akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum, dan sungguh mereka akan dikumpulkan pada sewaktu-waktu yang telah ditentukan masanya. Naam, summa innakum ayyuhadhdhalunal mukadzibun la aqiluna min syajari min zakkum famali'una min hal butun fasyaribuna 'alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin. Allah Ta'ala menyatakan summa innakum ayyuhadhdhalun, kemudian setelah itu wahai orang-orang yang zalim, orang-orang yang sesat dan juga orang-orang yang berdusta, la aqiluna min syajari min zakkum, sungguh kalian akan diberi makanan dari pohon yang berduri, yaitu pohon zakum. Famaliuna min halbutun, dan pasti perut kalian akan dipenuhi dengan pohon buah pohon tersebut. Fasyaribuna 'alaihi minal hamim, kemudian setelah itu kamu akan diberi minuman, yaitu dari besi panas yang mendidih. Fasyaribuna syurbal him, dan kamu pasti benar-benar akan meminum yang demikian itu seperti minumnya unta yang kehausan. Hadza nuzuluhum yaumaddin, inilah hidangan yang diberikan kepada mereka pada hari pembalasan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua berita yang disebutkan Allah Ta'ala tentang orang beriman, orang bertakwa dan akibat yang baik yang akan mereka terima di akhirat, kita wajib mengimaninya. Demikian pula balasan yang jelek dan buruk yang akan diterima oleh orang-orang kafir ataupun orang-orang mendustakan dan juga orang-orang yang berbuat maksiat di dunia ini. Maka kita pun wajib pula mengimaninya. Karena itu ma'asyiral muslimin, sepantasnya kita selagi masih ada hidup di dunia ini, mari kita terus berusaha untuk bertakwa, untuk senantiasa mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan masih tentang buah zakum ini apa? Dijelaskan dalam ayat yang lain. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum? Kata Allah Ta'ala, apakah hidangan-hidangan dari surga itukah yang lebih baik ataukah hidangan yang berupa pohon zakum? Inna ja'alnaha fitnatan lil-dhalimin, kata Allah, sesungguhnya na'am pohon zakum itu kami jadikan sebagai fitnah, yakni sebagai azab bagi orang-orang yang zalim dulu di dunia, dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa, maka Allah Ta'ala jadikan hal itu sebagai azab buat mereka. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim, sesungguhnya na'am pohon zakum itu adalah pohon yang tumbuhnya berasal dari dasar neraka jahim, neraka jahannam. Nah, seperti itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tal'uha ka'annahu ru'utsus syayatin. Adapun mayang, ada buah mayang daripada pohon zakum itu adalah seperti kepala-kepalanya syaitan. Demikian Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Maka ma'asyiral muslimin, semua balasan yang akan diberikan sebagai makanan yang mengerikan, yang bisa menghancurkan perut dan juga seluruh tubuh manusia yang memakannya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ma'asyiral muslimin, hendaknya kita berhati-hati. Hendaknya kita berusaha untuk na'udzubillah mendapatkan dari adab yang demikian ini karena perbuatan dosa dan maksiat serta kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Na'udzubillah. Karena itu ma'asyiral muslimin, mari sekali lagi kita berusaha untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan cara kita melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya dan istiqamah sampai akhir hayat kita, yang mudah-mudahan dengan itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita termasuk ashabul, yakni ashabul yamin, atau termasuk golongan orang-orang yang kanan, demikian pula termasuk ahlul jannah, termasuk orang-orang diridainya sehingga mendapatkan keutamaan dan balasan yang baik di akhirat nanti. Dan kita berlindung kepada Allah ma'asyiral muslimin dari semua kejelekan dan golongan ashabus syimal, golongan orang-orang kiri yang na'am na'udzubillah akan mendapatkan azab yang sangat jelek di akhirat nanti. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masih tentang khabar atau berita yang disampaikan Allah Ta'ala tentang keadaan orang-orang mukmin dan juga orang-orang kafir ataupun orang-orang yang berdosa di akhirat nanti. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita di dalam surat Al-Ghashiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, hal ataka hadisul ghashiyah wujuhu yawma idin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min aynin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Nah, Allah Ta'ala menyatakan, hal ataka hadithul ghashiyah, apakah telah sudahkah apa telah datangkah kepada kalian al-ghashiyah, berita tentang hari kiamat, hari yang sangat menakutkan itu. Nah, Allah Ta'ala menyatakan seperti itu. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idin khashi'ah, maka pada hari itu banyak wajah-wajah tertunduk dalam keadaan hina, dalam keadaan terhina. Naam, wujuhu yawma idin khashi'ah 'amilatun nasibah, mereka bekerja keras dalam keadaan lagi kepayahan. Tasla naron hamiyah, mereka akan masuki neraka yang menyala-nyala dan berkobar-kobar, yakni sangat mendidih airnya. Naam, tasla naron hamiyah fi jannatin anam. Allah katakan demikian, tasla naron hamiyah tusqa min aynin aniyah, mereka akan diberi minuman dari mata air yang sangat panas. Nah, Allah katakan begitu. Ya. tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada makanan di tempat itu kecuali apa? Ta'am illa min dhari', kecuali apa? Makanan yang buah dari yang berduri. Buah apa ini? Buah zakum tadi. La yusminu wa la yughni min ju', yang buah itu tidaklah bisa menggemukkan dan tidak pula bisa menghilangkan rasa lapar. Naudzubillah. Nah, seperti itu. La tusminu wa la yughni min ju'. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, kita berlindung kepada Allah dari keadaan yang demikian ini. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan keadaan orang-orang mukmin. Wujuhu yawma idin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah. Dan pada hari itu pula, kata Allah Ta'ala, akan terdapat wajah-wajah yang berseri-seri. Wujuhu yawma idin na'imah, ini wajah-wajah yang berseri-seri. Na'imah apa? Allah katakan wujuhu yawma idin na'imah lisa'iha radiyah. Mereka na'am, mereka bersenang-senang karena usaha yang telah mereka lakukan, yakni di dunia mereka berbuat taat, melakukan amalan saleh dan seterusnya. Maka mereka mendapatkan kesenangan pada waktu itu. Lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah, mereka berada di surga yang tinggi. Nah, fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah, tidak terdengar di dalam surga itu adalah perkataan yang sia-sia. Fiha 'ainun jariyah, di dalamnya terdapat mata air yang terus mengalir. Nah, dan seterusnya dari berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka kita sebutkan ayat-ayat ini yang merupakan khabar dan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, agar kita bisa menilai diri kita masing-masing sejauh ini. Naam, usaha apa? Amal apa yang telah kita upayakan dan kita lakukan supaya kita kelak di akhirat menjadi calon-calon penghuni surga, orang-orang yang layak untuk mendapatkan kenikmatan di jannah ini, atau naudzubillah justru sebaliknya, tidak ada upaya dan kesungguhan kita untuk beribadah dan beramal saleh, bahkan naudzubillah kita banyak melakukan dosa dan maksiat yang kecil maupun yang besar, sehingga dengan demikian naudzubillah kita layak dan pantas untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, sungguh kita berlindung dari nasib yang buruk semacam ini di akhirat nanti. Di dunia sudah tidak bahagia, kalaupun bahagia itu pun sifatnya sesaat saja. Tetapi di akhirat na'udzubillah kita akan mendapatkan azab dan kesengsaraan yang abadan selama-lamanya. Karena itu ma'asyiral muslimin, apa yang disampaikan ini mudah-mudahan sebagai pengingat bagi kita semua, peringatan bagi kita semua. Mari kita bersiap-siap diri, banyak melakukan pembenahan diri dengan kita semakin tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dengan terus meningkatkan iman kita, ketakwaan kita, dan kesungguhan kita dalam beribadah beramal soleh, serta kita berusaha takut dari azabnya, dengan kita menjauhi semua dosa dan kemaksiatan, dengan kita menjauhi semua perkara-perkara yang dilarang, yang kecilnya maupun yang besar, dan kita takut ma'asyiral muslimin, karena sekecil apapun maksiat, sekecil apapun dosa, pasti akan ada balasannya. Dan ma'asyiral muslimin, di dalam belum sampai di dalam neraka pun, manusia ketika di padang mahsyar akan mendapatkan proses pemeriksaan yang sangat menakutkan dan mengerikan. Lihat dalam sebuah hadis yang sahih dari Naam Abu Nadrah Fadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, beliau mengatakan, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala fi wa an malihi min ayna iktasabah wa mimma anfaqah wa an jismihi fima ablah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, la tazalu qadama 'abdin, akan tidak akan bergeser kaki-kaki seorang hamba pada hari kiamat dari tempatnya, hatta yus'ala an arba, yakni sampai dia akan ditanya dan menjawab empat perkara. An umrihi fima afnah, yang pertama ditanya oleh Ta'ala tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Wa an ilmihi, kemudian yang kedua tentang ilmu, fima fa'alati, untuk apa dia amalkan ilmunya. Wa an mali, yang ketiga tentang hartanya. Tentang harta ditanya dua perkara. Min ainak tasabah wa mimma anfaqah. Dari mana kamu dapatkan harta itu dan untuk apa kamu belanjakan? Nah, dalam masalah harta lebih jelimet ditanya dari mana diperoleh dan untuk apa dihabiskan hartanya itu. Kemudian terakhir wa an jasbi, dan tentang tubuhnya, fi ma'ablah, untuk apa dihabis dihancurkan? Artinya capek dan lelah kita, penat dan semangat kita untuk apa digunakan? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, mari kita bersungguh-sungguh sebelum maut menjemput kita, sebelum kematian datang mengenai kita, maka mari kita sudah bersiap-siap diri menghadap hal itu semua dengan kita bersama bekal sebanyak-banyaknya. Naam, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'an alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaqimu wa'tadilu tawassu ka'ab bil ka'ab mangkib bil mangkib, lurus rapat. Isi tempat yang depan dulu, soft yang depan dipenuhi. Nanti maju. Teruskan, agak maju sedikit. Torik, maju sedikit. Kau maju, ya, lurus lagi. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله ساء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله